dua berdua, kita menjalin cinta berumah tangga. Namun yang sengsara tindak kunjung nyorado menimpa kita. Usah came denai bebali dua berdua kita.